mudah mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih beri waktu. Oh oh oh, du du du du du du du du du du du. Do do do do do.